bercanda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku lima muda, senyum geliknya selalu menggoda. Buat mata kepayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berdua sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, kita tinggal sama suami. Sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, kita tinggal zebra ya buka. Anaknya yang gak bang. Bong hati lun wajuhai, anak primalam migau pun datang. Badan tak enak, sang mirah manyang. Mau ke dukun sembur tak makan. Abang tak oyong diingai. Bye. inna the room. sorry. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you in your heart. Yeah.